Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani azani Allahu iyyakum wa barakallahu fikum, nahmadullah wa nashkuruh, kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa memberikan limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Tiadalah satu nikmat pun yang ada pada kita kecuali datangnya dari sisi Allah, kecuali pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini fa minallah, maka itu datangnya dari sisi Allah. Maka sudah semestinya untuk kita bersyukur kepada Allah. Sudah semestinya kita menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ingat kepada kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, jangan kalian kufur. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini adalah nikmat dari Allah. Kita diberikan sarana menjalani kehidupan berupa rezeki, dan semua sarana kehidupan kita bisa kita bernafas, kita bisa makan, bisa minum, bisa istirahat. Maka itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ketika Allah Ta'ala menjadikan keimanan di dalam kalbu kita menjadi indah, menjadi perkara yang kita senangi. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi kulubikum. Namun Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wazayyanahu fi kulubikum, dan Allah lah yang menjadikan indahnya iman di dalam kalbu kalian. Sehingga dengan sebab iman, kuatnya iman, indahnya iman, kita pun merasa tentram, tenang ketika kita isi kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan syiar dari syiar-syiar agama Allah. Kita cinta kepada iman, cinta kepada ilmu, cinta kepada ayat-ayat Allah untuk kita membacanya, mendengarnya, mempelajarinya. kita pun cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasul dari petunjuknya Allah, Al-Huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Ini berawal sebabnya adalah nikmat yang paling besar. Habbaba ilaikumul iman, Allah menjadikan kepada kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan indah hiasan iman itu dalam kalbu kalian. Yang dengan itu secara otomatis maka pula akan Allah Ta'ala jadikan yang berikutnya, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah kemudian menjadikan kalian benci kepada kekufuran, wal fusuq, kefasikan, perkara-perkara yang keluar dari ketaatan, wal isyan, dan berbagai kemaksiatan. Kalau orang sudah ada iman, tumbuh iman dalam kalbunya, berkembang iman dalam kalbunya, dia cinta kepada ketaatan, cinta kepada ketundukan, cinta ibadah, cinta zikrullah, cinta amal-amal soleh, secara otomatis saat itu dia juga tidak senang, benci, tidak hobi, bahkan dia membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ketika orang di dalam kalbunya isinya demikian, cinta iman, benci kufur, cinta taat, benci maksiat, maka Allah Ta'ala katakan, ulaika humur rasidun, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, terbimbing. Demikian Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Hujurat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah hingga al-maut, kematian datang kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah semoga majlis kita malam hari ini termasuk adalah bagian dari majlis yang memperkokoh keimanan kita, majlis yang menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, majlis yang semoga dengannya kita diberikan tambahan nilai ibadah kita, sehingga nanti kita menghadap Allah majlis ini termasuk tambahan amal kebaikan kita, menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akan menguntungkan kita, menyenangkan kita, membahagiakan kita, karena kita ini akan dibalasi oleh Allah sesuai dengan amal kita. Kalau amal kebaikan maka beruntunglah kita, namun kalau itu amal kejelekan segeralah kita bertobat, segeralah kita merubahnya, karena itu akan menjadi penyesalan, kerugian, kebinasaan, kerugian bagi kita. Maka majelis ilmu yang kita tahu secara pasti adalah termasuk ibadah, termasuk fisabilillah, maka kita mensyukurinya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita cinta kepada ilmu. Bagaimana tidak, Rasulnya saja senantiasa beliau berdoa mengamalkan perintahnya Allah, wa kul rabbi zidni ilma, dan katakanlah rabbi zidni ilma, ya Allah wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Dan Rasulullah SAW berdoa setiap pagi harinya, ketika memulai harinya beliau diantara doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah saya mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima. Begitu juga beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah saya mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu adalah perkara yang esensial dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang terbimbing, agar kita mengerti mana itu yang benar untuk kita kerjakan dan mana yang salah untuk kita hindari. Mana perintahnya Allah untuk kita kerjakan dan mana larangan Allah untuk kita tinggalkan. Mana itu al-haq untuk kita pegangi dan mana al-batil untuk kita jauhi. Itu butuh ilmu. Salat kita tidak akan benar, tidak akan sempurna kalau tidak dibimbing ilmu. Puasa kita, zakat kita, haji kita, dan seluruh ibadah yang kita kerjakan tidak akan sempurna atau bahkan tidak akan benar, tidak menjadi amalan yang diterima kalau tidak dibimbing oleh ilmu, mengetahui bimbingan syariat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, untuk itu insyaallah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Shihabuddin Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang merupakan kitab kumpulan hadis-hadis tentang ibadah. Kita mesti mengetahuinya agar kita di dalam beribadah kepada Allah mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita seluruhnya, syariat agama kita kembalinya pada dua perkara. Kembalinya syariat seluruh agama kita, 6, berputarnya, berkisarnya, kembalinya kepada dua pokok. Yang satu merupakan realisasi dari asyhadu alla illallah, dan yang kedua realisasi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu adalah alla yu'badu illallah wahdah, tidak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Ini realisasi dari asyhadu alla illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti ibadah harus hanya kepada Allah saja. Karena kalau kepada selain Allah, berarti itu masuk kepada kesyirikan. Sementara syirik itu adalah menjadikan seseorang kekal di dalam neraka kalau dia tidak sempat bertobat. Yang kedua adalah alla yubadullah illa bima syara'a bima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah. Namun kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali harus dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah mengikuti bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Kenapa kita ini maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur dan asar masing-masingnya 4 rakaat? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak mengikuti ajaran yang lain. Kita adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW sebagai bukti wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Namanya Rasul liuta'a bi'idnillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Rasul itu dijadikan oleh Allah sebagai panutan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu tauladan yang baik untuk kalian. Tidak perlu kita mencari tauladan di dalam melaksanakan agama ini kecuali tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Sayyidu waladi ibni Adam, pimpinannya manusia. Sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu kita membikin-bikin cara ibadah sendiri. Tidak akan menguntungkan kita, justru akan merugikan kita. Karena hasil produk kita, walaupun kita itu anggap baik, bagus, jos, mantap, tapi hasilnya tidak akan bakal diterima oleh Allah kecuali ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang beramal satu amalan yang tidak berdasar dengan perkara dari kami, tuntunan dari kami, maka amalannya tertolak. Demikian hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwan fil din, disinilah pentingnya kita mengkaji bimbingan agama Allah tidak hanya melalui ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga melalui hadis-hadis Rasul. Dari mana kita tahu kalau Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat, Duhur, Asar masing-masing 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, dari mana? Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Satu ayat pun tidak ada menyebutkan jumlah rakaat itu, kecuali disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana kita tahu bacaannya? Memulai sholat dengan takbir Allahu Akbar, kemudian doa istiftah, kemudian yang dibaca adalah ta'awud, basmalah, al-fatihah, surah, kemudian ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim 3 kali, nah minimal atau tambah. Kemudian sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Nah, dan seterusnya sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sampai salam. Dari mana kita tahu bacaannya masing-masing itu? Tidak ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kecuali adalah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah sempurnanya Islam itu dengan dua perkara, Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk itulah Rasulullah SAW yang diajarkan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Jum'ah, Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus seorang Rasul di tengah-tengah umat yang ummi, yang belum ada bimbingan kitab. Yatlu alaihim ayati, Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, Rasul tersebut mengadakan upaya pembersihan dari berbagai borok-borok kesyirikan, kemaksiatan, penyimpangan, kesesatan. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Kitabullah, wal hikmah, dan sunnah. Hikmah adalah as-sunnah, hadis-hadis Rasul. Untuk itulah Rasulullah SAW dalam hadis, yang hadis ini adalah hasan dengan seluruh jalan-jalannya, di antaranya dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta, begitu juga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lang tadillu badahuma, wa fi riwayah ing tamaksartum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan sesat setelah dua perkara ini. Dalam riwayat yang lain, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, hadis-hadisku, maka kalau ada orang menyebarkan ajaran ingkarul hadis, mengingkari hadis, cukup berislam dengan Al-Quran saja tidak perlu hadis, ini adalah dol mudil, sudah sesat dan menyesatkan orang. Nah, pasti itu sesat kalau dia tidak mau memakai hadis-hadis Rasul. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, karena jaminannya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah tidak akan sesat kalian kalau berpegang teguh dengan dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat ini, Al-Quran dan hadis. Nah, Inilah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kembali kepada agama, supaya sekali lagi kita terbimbing, ikhwani fiddin, agar kita nanti menghadap Allah dengan membawa amalan kita, semoga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masra ikhwani azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan pembahasan kita di mana kita masih membahas Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang salat, yakni pada bab syurutish shalah, syarat-syarat salat. Kita masuk pada hadis, kalau di kitab saya nomor hadis 218. Mungkin ada cetakan yang lain nomornya beda. Kurang lebih sekitar itu pula. 218. Qala al-Hafidz al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaih. Wa li Muslim wa huwa ya'umman nas fil masjid. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan beliau menggendong Umamah binta Zainab, putrinya Zainab. Salat membawa Umamah bintu Zainab. Faida sajada, kalau beliau tidak sujud, wadu'aha, beliau letakkan Umamah bintu Zainab. Wa idza qama, dan beliau ketika hendak mau berdiri, hamalaha, bawa lagi, gendong lagi Umamah bintu Zainab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada dengan lafaz wa huwa ya'umman nas fil masjid. Beliau Rasulullah SAW sedang mengimami manusia, mengimami para sahabat di masjid. Nah, disebutkan hadis ini di dalam kitab salat, bab syurutish shalah, syarat-syarat salat. Naam. Ikhwan wa jazakumullah, ya ini pembahasannya, apakah melakukan sebagian gerakan di mana gerakan itu tidak termasuk gerakan-gerakan salat. Bukan sujud, bukan rukuk, bukan angkat tangan, takbir, tapi gerakan yang lain, gendong anak, letakkan, ngambil lagi gendong, ini membatalkan sholat atau tidak? Ini pembahasannya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan faedah dari hadis, satu hadis berikutnya yang lagi berkaitan dengan itu, berkaitan dengan itu pula, hadis setelahnya 219. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadain fis salati al-hayyata wal aqrab, akhrajul arba'atu wa sahaw Ibnu Hibban. Telah bersabda Rasulullah SAW, bunuhlah dua hewan hitam, aswadain, dua hewan hitam, fis salah, dalam salat kalian, tengah-tengah salat ada dua hewan ini lewat, ganggu, khawatir nanti madorot, menyakiti, nyengat, gigit misalnya, maka bunuhlah dua hewan hitam ini sekalipun kau dalam sholat. Al-hayyah, ular, wal aqrab dan kalajengking. Digelari dua hewan itu aswadan. Hewan dua hitam. Hadis ini dikeluarkan oleh empat, berarti ashabus sunan, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Wasahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hadis sahih. Hadis sahih. Jadi dikeluarkan oleh Imam Empat Ashabus Sunan, dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Juga hadis ini pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nah, sehingga dikeluarkan oleh Khamsah, 5 ditambah Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beberapa permasalahan dan ahkam hukum yang bisa diambil faedah dari hadis ini, dua hadis ini. Masalah pertama adalah menggendong anak kecil di dalam salat, bagaimana hukumnya? Jumhur ulama berpendapat boleh. Namanya boleh, tidak membatalkan salat. Naam. Ada sebagian pendapat, kalau gerakannya itu lebih dari 3 kali di luar gerakan salat, membatalkan salat. Sebagian pendapat Syafi'iyah. Nah, kalau 4 rakaat berarti berapa kali sujud? Berapa kali bangkit dari sujud? 4 kali. Nah, bisa jadi berarti lebih dari 4 gerakannya. Taruh anak, ya, gendong lagi, nanti tidak sujud, taruh anak, gendong lagi, lebih dari 4. Lebih dari 3. Namun hal itu dilakukan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan ukuran lebih dari 3 gerakan berarti batal. Ini tidak ada dalilnya. Nah, bahkan kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menggendong Umamah bintu Zainab. Ketika hendak sujud diletakkan, ketika hendak bangkit digendong lagi. Sujud diletakkan, bangkit digendong lagi. Nah, sehingga jumhur ulama berpendapat boleh, dan ini juga pendapat Imam As-Syafi'i, Imam Abu Sa'ur. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah yang kita baca, jelas-jelas Rasulullah SAW menggendong anak ketika sholat. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, maka beliau berpendapat yang demikian merusak sholat, mengulang sholatnya. Tapi yang rajih ya ikhwan, pendapat jumhur para ulama. Nah, daripada si anak kecil gak antum gendong nangis, nah ganggu sholat antum, antum gak tenang sholatnya, berkecamuk hati antum dengan antara bermunajat kepada Allah dengan dengar tangisan anak, jerit-jerit lagi. Itu kamu sendiri. Belum kalau kamu di masjid, awalnya sudah gak bawa anak misalnya, ada anaknya karena dekat rumah, rumahnya dekat masjid, nyusul. Nah, panggil abi, abi, abi. Enggak antum gubrus nangis dia. Ya. Antum biarkan dari rekat pertama sampai rekat terakhir. nangis terus. Antum terganggu, enggak tenang. Ya, jamaah yang lain juga terganggu. Enggak boleh yang demikian. Nah, gendong, ambil gendong. Nah, diam. Alhamdulillah. Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini faedahnya. Ikhwan jazakumullah. Dan boleh Rasulullah SAW melakukan yang demikian, bukan aib, bukan tercela. Kalau orang datang ke masjid bawa anak, nah, sudah ditinggal di rumah, dia nangis, atau umiknya mungkin ibunya lagi sakit, punya adik lagi, atau repot, bawa di masjid. Salat jamaah wajib. Ini anak kalau enggak dibawa nangis, atau umiknya enggak bisa ngurus karena ada keperluan atau ada kesibukan, bawa. Tapi dikondisikan, para ulama menasihatkan dikondisikan untuk tidak mengganggu. Nah, juga tidak mengotori masjid. Adab tidak mengganggu, cari posisi yang supaya tidak mengganggu. Ya. Bawa anak. Apalagi kalau anaknya aktif atau bahkan hiperaktif. Bawa anak hiperaktif di bawah, di belakangnya imam. Wah. Ya. Nanti bisa imamnya diajak bermain-main. Ya, mic-nya diambil. Nah, maka dikondisikan. Kalau itu mengganggu berat, diambil. Ya, diambil. Nangis diambil, kalau nangisnya enggak diam-diam batalkan sholat dulu sebentar, tidak mengapa. Ya, diajak pulang atau diikutkan orang, suruh urus supaya sholatnya khusyuk. Nah, karena khusyuk itu adalah ruh sholat, ruhnya sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khasi'un. Bahagialah orang-orang yang beriman, yang mereka dalam sholatnya adalah khusyuk. Nah, hukum asalnya adalah dijaga kekhusyukan. Demikian ikhwan jazakumullah. Tapi bagi ikhwah, nah, melihat, tahu karakter anaknya. Kalau anaknya ini hiperaktif, aktif, gak bisa diam, ya, maka lebih afdol untuk tidak dibawa, karena tadi bisa mengganggu. Kecuali kalau dia sudah wudu, tenang. Nah, terlebih mengamalkan sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Bas, ya, umur yakni 7 tahun. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan alimu auladakum bisalah hina sab', ajarilah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Itu sudah mulai ngerti, mulai tenang. Nah, wadribuhum hainan asra, dan pukullah mereka kalau mereka berani meninggalkan sholat sementara umurnya sudah 10 tahun. Nah, demikian. Tapi kalau kurang dari 7 tahun, tidak mengapa. Nah, tidak mengapa selama itu tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu, maka dicari solusi supaya tetap terjaga. Salat antum khusyuk, jamaah yang lain juga khusyuk. 6. Karena Rasulullah SAW menyatakan innama hadal masjid yubna lil ibadah. Sungguhnya masjid ini dibangun tidak lain untuk ibadah, bukan justru untuk mengganggu ibadah. Demikian masalah pertama, yaitu membawa anak kecil dalam sholat hukumnya boleh, dan selama itu bisa terkondisikan untuk tidak mengurangi kekhusyukan sholat. Masalah yang kedua, bagaimana seorang ibu membawa anaknya yang masih menyusui. Nah, terkadang di tengah sholatnya menangis, minta disusui. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mundzir di dalam kitab Al-Awsat jilid yang ketiga halaman 278. Beliau mengatakan wahtalafu fil mar'ati turdi'u sabiha. Faqala Al-Auza'i marratan kuti'at salatuha. Wa qala marratan in kanat min darurah fala ba'sa bih. Wa qala Abu Thawr illam yang kasif sadaiha fa salatuha tamah. Kata Al-Imam Al-Mundzir di dalam kitab Al-Awsat, para ulama berselisih tentang wanita menyusui bayinya tengah-tengah sholat. Maka Al-Imam Al-Auza'i sesekali beliau mengatakan sholatnya batal. Namun di lain kesempatan beliau mengatakan kalau terpaksa tidak mengapa. Al-Imam Abu Thawr mengatakan jika tidak terbuka auratnya, maka sholatnya adalah tamah sempurna, tidak batal sholatnya. Dan ini pendapat yang rajih. Ketika kondisi menuntut demikian, selama tidak terbuka auratnya, ada yang biasa pakai jilbab besar. Jadi ketika sholat nangis bayinya, benarnya diletakkan di sampingnya, diambil, tutupkan jilbabnya, kemudian disusui, diam, sholatnya terus berlanjut. Selama itu tidak terlalu menyibukkan gerakannya, gerakan yang tidak menyibukkan, yang mengurangi khusyuan dalam sholat. Sebentar aja, nanti akan ada penjelasannya bagaimana ukuran gerakan-gerakan yang ini bisa membatalkan sholat. Tapi dalam bab ini, ketika itu tidak terlalu menyibukkan, karena Rasulullah SAW menyatakan inna sholata la sughla, sesungguhnya sholat itu adalah kesibukan tersendiri. Yaitu kesibukan sholat itu tidak lain adalah bermunajat kepada Allah. Allah Ta'ala memerintahkan wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu fungsinya untuk dzikrullah. Tetapi sedikit, sesuatu yang sedikit yasir, ingat anaknya nangis, minta disusuin, susuin, habis itu kembali zikrullah. Maka yang demikian tidak mengapa. Ini pendapat jumhur para ulama. Demikian. Masalah berikutnya adalah yang berkaitan dengan hadis yang kedua. Membunuh ular dan kalajengking. Apa bahasanya kalajengkingnya? Lipan. Ya, sejenis itu. Ular, lipan, kalajengking. Di tengah-tengah mengerjakan sholat. Al-Imam As-Saukani di dalam kitab Nailul Autar, beliau mengatakan di jilid 2 halaman 342. Wal hadisu yadullu ala jawazi qatlil hayati wal aqrabi fi sholati min ghairi karahah. Hadis tadi, yakni hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Hamzah, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, hadis itu menunjukkan bolehnya membunuh ular atau kalajengking di tengah-tengah sholat tanpa makruh. Boleh, namanya boleh, tidak dimakruhkan. Wa qad dhaba ila dhalika jumhurul ulama, kata Imam Saukani, berpendapat yang demikian ini jumhur, mayoritas para ulama tentang bolehnya. Kama qala al-Iraqi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam al-Iraqi. Dan Imam At-Tirmidzi menyebutkan sebagian kecil ulama menyatakan makruh. Nah, makruh, sebatas makruh sebagian pendapat. Sholatnya tidak batal. Nah, seperti pendapat Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, mengatakan boleh sih boleh, tapi makruh, kata beliau. Tapi yang demikian dibantah ikhwan jazakumullah, karena sekiranya makruh tidak akan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan uqtulul hayya wal aqarib, bunuhlah aswadain fi shalah, dua hewan hitam di dalam salat, yakni ular dan kalajengking. Sehingga Al-Imam Ibnu Mundzir di dalam kitab Al-Awsat beliau menyatakan wa kariha qatlul aqrab fi salati an-nakhai, menyatakan makruh hukumnya membunuh kalajengking di dalam salat oleh Imam Nakhai. Wala makna liqauli ma'a amri Rasulullah SAW biqatlihi. Tentunya yang demikian tidaklah berarti, pendapat beliau itu tidak ada artinya, seiring datangnya hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membunuhnya. Kata beliau, summa huwa binafsi qaulun syadun la na'lamu ahadan qala bihi. Seiring dengan itu pendapatnya Imam An-Nakhai adalah pendapat yang nyeleneh. Tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat demikian. Artinya boleh. Ikhwani wa jazakumullah. Ukurannya adalah ketika ada hewan yang itu mengganggu, apalagi membahayakan. Nah, maka boleh saat itu sebentar sejenak. Nah, kalau tidak mengganggu kita dengan banyak gerakan kesibukan, maka boleh lewat sekali pukul. Nah, pakai apa mukulnya kalau sekali pukul? Nah, ya. Pakai HP, ada di saku ada HP. Nah, terserah pakai apa. Nah, atau tidak ada kesempatan mukul, ya khawatir nanti gigit antum. Ini kalau nggak dibunuh, antum tersibukkan masalahnya. Antum mikirnya, jangan-jangan ini menggigit saya. Jangan-jangan nyengat saya. Terus sibuk, apalagi mau sujud. Jangan-jangan nanti nempel sama ya mata saya. Gak ada khusyuknya, antum diganggu dengan itu, pikiran macam-macam, khawatir dan sebagainya. Maka lebih ringan daripada itu antum dah, ya bunuh kalau yang sanggup. Kalau enggak sudah disempar gitu, ber ya jauh terlempar. Nah, eh? Bawa gerombolannya, wah itu ngajak perang namanya. Ya, harus siapkan parang. Demikian. Jadi ketika posisi hewan itu membahayakan, kalau tidak segera diatasi akan menyibukkan antum. Dari sholat antum gak khusyuk, antum berpikiran macam-macam, khawatir dan sebagainya. Nah, sekarang permasalahan yang lain, apakah itu cukup mengkhususkan ular dan kalajengking saja? Nah, termasuk membunuh kutu atau sesuatu yang nyengat, ya misalnya yang mengganggu, hewan mengganggu yang lain di dalam sholat. Imam Ahmad, begitu juga Imam Ishaq Ibnu Rahuyah, beliau berpendapat boleh. Kiasnya kepada hadis bab yang kita baca. Kata beliau, bijami'il adiyati wa istighali anis salah, seluruh hewan yang itu sifatnya mengganggu dan akan menyibukkan pikiran kalau tidak segera diatasi. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahuyah. Begitu juga pendapatnya Sabit Ibnu Mu'ad, seorang sahabat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf beliau, pendapat seorang sahabat. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Nah, pendapat yang rajih. Sekali lagi ukurannya, kalau antum nanti enggak segera urus, itu menyibukkan antum atau bahkan membahayakan antum. Itu konteksnya. Maka boleh. Nah. Ada kutu tangan antum sudah gigit ini, bikin gatal, ya, jalan lagi. Kalau nggak dibunuh nanti 10 gigitan misalnya atau lebih, ambil dah, ya, matikan, udah. Ya, jangan dipakai mainan terusan. Kamu kurang ajar ya. Nah, ini jelas batal, ya. Nah, justru itulah ini pembahasannya, bukan gerakan sholat. Sama halnya dengan Rasulullah SAW ketika membutuhkan menggendong anak, gendong anak kan bukan gerakan sholat. Nah, Rasulullah SAW bahkan memerintahkan uktulul aswadain fis sholat, bunuhlah dua hewan hitam di dalam sholat. Ini kan berarti gerakan yang itu, ya, sedikit, yang tidak terlalu menyibukkan, tidak terlalu memalingkan kita dari sholat, yasir, yang ringan, ya, cuman sebentar, justru untuk tujuan supaya kita lebih khusyuk, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Anak kalau gak digendong tambah nangis dan sebagainya, justru kita gak khusyuk. Ya kan? Nah, bisa dipahami? Ketika itu dibutuhkan. Kalau gak dibutuhkan, ya jangan. Ya. Nah, seperti pembahasannya kemarin, antum sholat di rumah, sholat sunnah. Ya. Ada ketotok-totok, tok-tok. Beli gas. Antum bilang jawab, "Tunggu sebentar lagi sholat." Enggak boleh. Ya, la yaslu fi kalam nas, tidak boleh pada sholat itu ada pembicaraan manusia. Terus bagaimana? Kamu boleh memberi isyarat dengan, ya, mengeraskan bacaan Allahu Akbar ketika ruku, sami Allahu liman hamida. Oh, yang tadi otak-otak tahu, oh, lagi sholat, tunggu berarti. Misalnya itu karena bacaan yang termasuk di dalam sholat. Nah, nah, sekarang pembahasannya lebih umum adalah terkait dengan hadis tadi, yaitu melakukan gerakan di dalam sholat, gerakan-gerakan yang bukan dari bagian sholat. Apa hukumnya? Ini pembahasan umumnya, ya. Sebagian ahlul ilm menukilkan ijma' bahwasannya gerakan yang itu banyak, yang berkelanjutan terus menerus, ya, berkelanjutan tidak ada henti-hentinya di dalam sholat, ini membatalkan sholat. Batalkan sholat. Nah, antum pas sholat, lagi sholat di kebun ini, ada ular, ya, ya sudah, samping antum ada cangkul atau sabit, ambil, geliat. Kok masih geliat-geliat masih ini, ya? Antum pukul lagi nanti banyak gerakan. Sudah, singkirkan aja. Cukup dua gerakan. Nah, apalagi ini besar, nggak cukup satu gerakan. 10 jurus belum mati ini. Nah, ya, pakai ada tangkai atau tuh dilempar sudah, biar nggak ganggu. Jangan-jangan nanti datang. Ya. Kalau sudah jauh, perkiraan jauh, aman. Sebagian ahli ilm menukilkan ijma, kalau itu gerakannya banyak dan berkelanjutan, itu membatalkan sholat. Yang menukilkan yang demikian termasuk adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari halaman 1211 dan yang lainnya. Nah, sekarang yang menjadi perselisihan, perhatikan tadi ijma ulama kalau gerakannya banyak dan ya ini berturut-turut itu membatalkan sholat, ya kan? Sekarang yang menjadi khilaf, ukuran banyak itu seberapa? Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Itulah yang menjadi khilaf. Khilaf ahlul ilm, ukuran barometernya banyak itu dalam gerakan yang bisa membatalkan sholat itu seberapa? Ini khilaf, ada beberapa pendapat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muhaddab, Majmu' Syarah Muhaddab, beliau menyebutkan ada 4 pendapat dari kalangan madhab Syafi'iyah. Jadi satu madhab Syafi'iyah sendiri berbeda pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ukuran banyak yang membatalkan sholat itu seberapa? Nah, dari 4 yang disebutkan oleh beliau, ada yang menyebutkan selama ukurannya sedikit tidak lebih waktunya dari 1 rakaat. Nah, gerakan itu masih tergolong sedikit kalau tidak lebih lama dari 1 rakaat. Kalau lebih dari 1 rakaat itu sudah golongannya gerakannya berarti banyak. Itu yang membatalkan sholat. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat gerakan kalau membutuhkan 2 tangan itu termasuk gerakan yang sudah terhitung banyak. Tapi kalau masih 1 tangan, ya, maka termasuk gerakan yang sedikit. Ya, jadi kalau gendong anak ambil 1. Kalau 2-duanya tangan, berarti itu sudah banyak gerakan membatalkan sholat. Ini sebagian pendapat mereka. Ada yang berpendapat yang ketiga, gerakan banyak itu ukurannya adalah kalau dilihat orang lain, orang lain ini sudah mengira, oh itu enggak sholat. Nah, kalau orang lain melihatnya itu sudah ukurannya, oh, orang itu sudah enggak sholat. Nah, itulah yang membatalkan. Nah, tapi kalau orang lain, walaupun dia gerak, oh itu orang sholat. Walaupun gerak, tangannya masih begini, misalnya. Apalagi kalau cuman garuk kepala, ya, misalnya, atau ngusap sebagian ini kan di luar sholat ini. Nah, ada hewan yang nempel di leher diginikan, orang melihat, woi, tetap sholat. Nah, tapi kalau lari sana maraton, lari sana, Oh, ini bukan orang sholat. Nah, itulah ukurannya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dan ini yang dirojihkan oleh Imam Nawawi, kata beliau, as-sahih al-mashhur, yang benar dan yang masyhur, yakni qata al-musannif, yakni Syarazi, apa yang diputuskan oleh musannif, yakni pengarang kitab al-majmu' al-muhaddab, yakni al-imam as-Syarazi, dan ini pendapat jumhur, an-narruju'a fihi ilal adah, ukurannya adalah kembali kepada al-adah, kebiasaan, urf, kebiasaan. Fala yadurru ma ya'udunnas qalilan, selama manusia memberikan toleransi, tolerir, itu adalah gerakan ringan. Nah, belum menganggapnya banyak. Ka isaroh biroddi salam, seperti isaroh ketika menjawab salam, pembahasan kita sebelumnya. Rasulullah SAW kalau salat ada orang salam, assalamualaikum, dijawab dengan gerakan tangan. Ini aslinya di luar sholat, tapi karena ada yang salam, kita gak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gak boleh. Karena itu berarti kalamunas, pembicaraan manusia, maka isyarah, ya, jawab salamnya. Nanti kalau masih ada orangnya, selesai sholat baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah lewat, ya kan, menjawab salam ketika kita sholat. Wa khal'un na'al, seperti melepas sandal. Seperti Rasulullah SAW ketika sholat memakai sandal, diberitakan oleh Jibril alaihissalam, di sandalmu ada najis. Maka Rasulullah SAW melepas ya, sandalnya. Saat itu para sahabat pun yang sholatnya pakai-pakai sandal juga ikut melepas. Ini pembahasannya sudah lewat ya. Ketika itu tidak mengundang fitnah, tidak mengundang masalah. Mesti misalnya antum sholat di rumah pakai sendal, fadol. Ada pembahasannya kita sudah lewat, termasuk adalah sunnah. Nah, sholat pakai sendal ya. Kalau di masjid sini antum pakai sendal, nah, berabe. Nah, ya, betul. Sunnahnya kalau memakai kanan dulu, kalau melepas kiri dulu. Ya, mimba bil adab. Jazakallahu khair. Naam. Wa raful imamah wa wada'aha. Melepas imamah, meletakkannya ketika waktu itu pakai imamah, ya kan? Salat. Naam. Kipas angin atau AC-nya nyala, jadi tenang aja. Tiba-tiba di pertengahan sholat AC-nya mati, panas. Nah, gak tahan, lepas imamahnya, taruh. Lepas jaketnya, ya, taruh. Maka yang demikian tidak mengapa. Ihwanul jazakumullah. Walabusub khafif, memakai pakaian yang ringan. Ya, pakaian yang ringan. Mungkin sebaliknya tadi, tiba-tiba hawanya dingin. Ya. Yang sebelumnya pakaiannya atau imamahnya ditaruh, ambil, pakai. Nah, ada orang Arab biasa ada pakaian luar itu ya, yang tipis itu. Nah, kadang jatuh satu sisi, dibenahin. Enggak mengapa. Ini gerakan di luar sholat, tapi adalah ringan. Urufnya adalah bukan termasuk gerakan-gerakan yang banyak. Maka demikian tidak mengapa. Wahamul shaghir wa wada'ahu, membawa anak kecil atau meletakkannya. Wadaf ilmar, mencegah orang lewat di depan sholat. Ya kan? Karena hadis Rasulullah SAW. Ya. orang yang lewat di depan orang sholat, ya antara dia dengan sutroh masih sudah ada sutrohnya lewat, maka dituntunkan mencegahnya karena itu adalah syaitan. Dan orang yang melewatinya adalah Rasulullah SAW menyatakan dia berdiri selama 40 itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang sholat. Nah, berbeda 40 hari kah atau 40 bulan atau 40 tahun? Taruhlah 40 hari, berdiri selama 40 hari. Itu lebih baik dibandingkan dia lewat di depan orang sholat. Makanya kalau ada orang lewat di depan sholat, suruh mencegah. Nah, ini adalah gerakan yang tidak madorot. Wadzalika basyaku fi thawbi, begitu juga membuang ingus atau liurnya, ya, di imamahnya atau lengan bajunya, atau dia bawa tisu, bawa ambil tusu, dilap. Maka ini gerakan-gerakan yang ringan. Nah, tidak mengapa yang demikian. Wa asbaha, dan semisal itu. Wa amma ma adau nas kasiran ka khutwati kasirah mutawaliyah wa fi'alat mutatabaah fatabtul shalah. Adapun gerakan-gerakan yang manusia itu menilainya sudah banyak secara uruf, kebiasaan adat orang itu menganggap gerakan yang banyak yang terus menerus, nah, beriringan, maka yang demikian membatalkan sholat, ya, seperti banyak langkah, nah, banyak melangkah, apalagi sampai lari, kecuali satu keadaan, ketika sholat khauf, ya, sholat khauf bisa berjalan, nah, bisa lari, itu ketika sholat khauf di medan perang kalau itu menuntut demikian. Nah, jadi ini yang sahih ya ikhwan jazakumullah, yang dirojikan oleh Imam An-Nawawi. Ukuran banyak itu atau sedikitnya tidak ada dalil yang menyebutkan 3 gerakan, 4 gerakan, atau kalau sudah melibatkan 2 tangan berarti banyak, enggak. Tapi ukurannya adalah kembali kepada urf, ada adat atau kebiasaan orang menilai ini gerakan banyak atau sedikit. Nah, kembalinya kepada kebiasaan yang ada pada manusia. Inilah, tidak ada ukuran baku. Dan ini adalah pendapat jumhur Hanabilah. Adapun sebagian Syafi'iyah mematok, menyebutkan bahwasanya amalan banyak itu lebih dari 3 gerakan yang terus menerus, laisa alaihi dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Nah, dan Rasulullah SAW seperti sebagaimana telah kita ketahui, beliau melepas sandal, ya, melepas sandal, kedua sandalnya satu-satu dilepas, diletakkan. Nah, maka begitu juga membawa anak kecil salat. Bahkan pernah Rasulullah SAW ketika salat mengimami, beliau berdiri di atas anak tangga mimbar yang kedua. Rasulullah SAW itu mimbarnya 3 tangga. Antum kalau punya masjid, ya, mau membuatkan mimbar, maka kalau sesuai mimbarnya Rasulullah itu 3. Adapun sekarang yang di Masjid Nabawi banyak tingkat, itu sudah buatan, yakni perbaikan, bukan mimbar asli di zamannya Rasulullah. Mimbar zaman Rasulullah itu 3 tingkat. Untuk khutbah berdiri tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga untuk duduk di antara 2 khutbah. Nah, suatu kali Rasulullah SAW salat mengimami manusia, berdirinya di tangga kedua. Nah, untuk apa? Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana gerakan salat. Dan faedah hadis ini, salat itu tidak harus melihat ke bawah. Bisa jadi melihat begini. Para sahabat ketika Rasulullah SAW sholat di mimbar, para sahabat melihat. Karena Rasulullah SAW tidak menunjukkan bagaimana kaifiyatus shalah, tata caranya sholat. Sampai para sahabat melihat Rasulullah SAW ruku, kalau seandainya di atasnya itu ditaruh, ya ini mangkok, kasih air itu enggak tumpah, rukuknya itu lurus begini punggungnya. Ini berarti para sahabat melihat. Nah, jadi mau melihat ke bawah, melihat ke depan, yang dilarang adalah melihat ke atas. Nanti ada pembahasannya. Melihat ke arah yang memungkinkan untuk khusyuk. Nah, memungkinkan untuk khusyuk. Ikhwan jazakumullah. Maka Rasulullah SAW satu kali salat di atas mimbar di tangga kedua. Ketika beliau ruku, mau ruku turun di tangga pertama. Ini berarti gerakan di luar salat. Ketika beliau mau sujud, turun lagi ke lantai. Nah, begitu. Ketika beliau bangkit dari sujud, kembali lagi ke tangga kedua. Beliau menunjukkan kaifiyah salat, kaifiyah sujud, kaifiyah ruku, iktidal, takbir. Sehingga Rasulullah setelah itu mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana atau seperti kalian melihat diriku salat. Ruku, oh begitu ruku, lurus punggungnya. Ya. Nah. Begitu takbirnya Rasulullah SAW, tangannya menghadap ke kiblat, telapak tangannya, jari jemarinya tidak direnggangkan, juga tidak terlalu rapat, biasa. Ini disebutkan dalam hadis karena para sahabat melihatnya. Nah, ya, bukannya begini, mengepal, bukannya begini, ya. Nah, beliau mengangkat tangannya sebagian riwayat sejajar dengan telinga, sebagian sejajar dengan pundak. Ini berarti para sahabat melihat, sehingga mereka mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Dan nanti kaifiyatus shalah, tata cara salat, nanti pembahasannya. Setelah kita selesai syarat-syarat salat, baru nanti tentang yakni sutroh, baru setelah itu khusyuk. Masih panjang pembahasannya. Nah, baik. Ini ikhwan wa jazakumullah, pembahasannya kita malam hari ini. Jadi ukurannya adalah gerakan selama itu tidak termasuk kategori banyak yang berturut-turut, maka itu tidak membatalkan sholat ketika itu dibutuhkan. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidh Muhajjar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Begitu juga Fathul Bari li Ibnu Rajab jilid yang ke-6. Bisa antum nanti lihat. Begitu juga Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarhul Mumti jilid yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa permasalahan, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Nah, ya, gendong anak pakai pempes. Kenapa? Ada kencingnya. Nah, ya ikhwan fillah jazakumullah, yaitu sholat, ketika kita sholat maka disyaratkan adalah suci pakaian, suci tempat. Nah, ya, pakaian yang menempel kita, ya, bukan pakaian orang lain, yang menempel kita. Kalau saat itu memang betul kita tahu si anak itu ngompol dengan pempesnya, maka enggak boleh, karena itu menempel kita. Nah, kalau kita gendongnya lah ya, maka kita letak. Nah, namun ketika kita tidak tahu, tahu-tahu sudah selesai sholat kita, loh ternyata ngompol tadi, kan sebelum sholat dipakein enggak ada ngompolnya. Kita kenakan pempes supaya kalau ngompol enggak kena masjid, enggak kena karpet, enggak kena kita juga. Nah, ukurannya, karena sebelum sholat sudah dipipisin ya, paling gak ngompol, cuman jaga-jaga. Nah, kalau kita sampai akhir sholat, setelah selesai salam, loh ternyata ada ngompol, maka tidak mengapa. Sebagaimana ya, ini kisah Rasulullah SAW sholat, diberitahu oleh Jibril di pertengahan sholat bahwasanya di sendalmu itu ada najis. Nah, Rasulullah SAW lepas. Rasulullah SAW tidak mengulang sholatnya dari awal, sebagaimana telah kita bahas. Ya, ketika najis itu kita tidak ketahui, kita ketahui di pertengahan sholat atau selesai sholat, maka sholatnya sah. Tapi kalau kita tahu, maka segera itu dipisah. Seperti Rasulullah SAW mengenakan sendal, sendalnya dilepas. Begitu juga kalau kita tahu anak kita ada najis, letakkan anak. Ya, letakkan anak. Kita lanjutkan sholat. Kalau saat itu kita tahu di pertengahan sholat. Kalau tahunya dari awal sholat, kita tetap sholat, enggak sah. Karena ada najis. Nah, syaratnya sholat itu bebas dari najis. Pakaian, tempat juga yang bersentuhan langsung dengan kita. Yang tidak bersentuhan langsung dengan kita, ya tidak mengapa. Kita sholat di sini, najisnya di situ. Yang apa? Ya ini yang kita pakai. Kita berdiri, kita sujud di situ. Bisa dipahami? Begitu juga pakaian. Pakaiannya di situ kena najis, ya enggak apa-apa. Rasulullah SAW melepas sendalnya, dipisah dari diri beliau, sholatnya lanjut. Nah, tapi kalau itu bersentuhan dengan kita, maka itulah yang menyebabkan kita tidak sah kalau kita tahu. Namun kalau selesai baru tahu ternyata ada ompol, maka tidak mengapa, karena kita tidak mengetahui. Seperti hadis yang kita bahas, Rasulullah SAW melepas sendalnya karena ada najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mau pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, ya silakan. Mana yang nggak ada aturan. Nah, kalau cukup satu ya satu aja, nggak usah dua-duanya. Ya, wallahu a'lam. Nggak ada aturan mana yang kanan dan mana yang kiri. Iya. Yeah. Dan sepertinya kalau sebelah sini ya yang kanan. Kalau sebelah sini kayaknya sebelah kiri. Nah, fadul aja. Nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Perlunya. Naam. Tidak ada sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ukuran 3 kali tidak ada dalilnya. Serat. Ya, 4 kali. Enggak apa-apa. Naam, tidak harus serat. Masih gatal lagi. Nah, ya secukupnya lah. Itu ya. Asal tidak terlalu banyak, secukupnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.